Acara selanjutnya yaitu acara inti hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Sadikin atau Gus Ali dari Semarang kepada beliau Kiai Haji Ali Sadikin. Kami haturkan. Muhammad Is satu-satu. Is. Dengan kru. Naik coba. Saya mungkin sampean pernah ke yang beriki kan badan penak. Oke. Tem beriki koyo wong ngomong gak ngerungu suarane dhewe. Iku wong ngeten kabeh iku berarti. Oh. Is satu. Nek teng mriku cedhak to teng mriki kok. Is satu. Is satu. Se. Ngotot. This satu. This satu. Satu. Se. Ini kembali dong. This satu. Se. Maksimal. Benar kayak bengong ya. A'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillahim ma sya'allah la yasuqul خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول wala quwwata illa billah. Hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada, wa dafa'tu ankum as-su' bi alfi alfi alfi. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ki anak ikan solikin. Monggo dipun wangsuli malih. Innallaha witrun wa yuhibbu witron. Allah ganjil. Allah satu. Ganjil. Remen barang sing ganjil. Mugi-mugi barokah dipun ganjili mangke kula jenengan ditresnani Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged mireng cetha mboten niki? Saged nggih? Niku madhep mriku nopo madhep mriki niku? Salah niku. Oh, Jawis to yo. Oh. ala niyatina wa niyatikum wa amalina wa amalikum wa hajatina wa hajatikum bil futuhi wal wusul wal qabuli wal husul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul bijahi tahar rasul. Kok ora ana sing muni amin? Cara Jawane niku ala niyatina wa niyatikum, niate kula niate sampeyan, wa amalina wa amalikum, ngagemi alif amal boten amal, maknane napa Mbah Gondrong? Panjongko, angen-angen, cita-cita kula panjenengan sedaya. Wahajatina wahajatikum, hajate kula nggih hajate sampeyan, bil futuhi wal wusul, muga-muga kebuka dalane. Nek wis kebuka dalane, muga-muga ndang tutuk ning ngersaning Allah. Nek pun tutuk pun wusul, bil qabul wal husul, mugi-mugi enggal diparingi kabul, diparingi hasil sedaya. Amin mukasab. Napa nembe pindah ngertos kula napa? Oh. Pantesan dirasani iki. Sampeyan ampun ngrasani Mbah Gondrong. Ngilmune tembus. Sing ngrasani elek tak dongakno muga-muga panjang umure. Kiai nek apian ngene iki. Ngrasani elek didongakno panjang umur. Padahal nek jenengan panjang umur, mengko menungso mati kabeh sampeyan urip dhewean. Pun muga-muga nggih sedaya niki mangke saestu kanthi pengaosan niki ngasilaken manfaat. Apa sing dadi niat hajat kula sampeyan, angen-angen kula sampeyan saestu diijabahi Gusti Allah. Sedaya kanthi bijahi tohar rasul, kanthi barokahe Kanjeng, barokahe rasul. Monggo sarang-sarang kula jamaah syair, syairipun Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu taala anhu. Syair niki syair munajat, diwaos nek pas tahajud, diwaos nek wancine dalu. Nggih monggo niki muga-muga niki mengke entuk manfaat lan keberkahan. Amin. Nggih sareng-sareng kali kula nggih. Alal kafi salatullah ala syafi salamullah. Nate mireng niki jawabane niku mengke niku ngoten nggih. Cobi alal kafi kafi salatullah ala syafi salamullah. Jadi cara jawane alal kafi mugi kunjuk teng Kanjeng Nabi ingkang gadah asma al kafi. Salatullah utawi rahmate Gusti Allah. Ala Syafi mugi kunjuk malih dhateng Kanjeng Nabi ingkang gadhah asma Asy-Syafi, ingkang saged ngusadani, saged nambani, Salamullah keselamatane Gusti Allah Bimuhyiddini Bimuhyiddini Muhyiddin niki nggih asmane Kanjeng Nabi kanthi barokah Muhyiddin niki Muhyiddin Kanjeng Nabi mboten Muhyiddin garwane Yusiti. Tapi guru kula lek ing dalam syair niki lek maknani Muhyiddin niki jebule Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nggih monggo sami saene kanthi barokah wali kanthi barokah Kanjeng Nabi niku khalisna. Jenengan selametaken kita ya Allah. Jenengan selametaken minal balwa'i saking saambreking balak bilahi pagebluk sengkala kala tida lan kala bendu ya Allah ya ora muni amin niki Mbah Gondrong durung mulai ngamuk mari niki. Apal sihir niki? Apal? Lu lah niki jadul kok betul apa? Nggak sarang-sarang kok? Alal kafi salatullah salasyafi salamullah bimoyidi khalisna minal balwa'i ya Allah. Sakit. Sopi blok mriki sing blok mriki. Nggih, sing mengke terus mungsuh blok mriko. Mengke mungsuh malih blok mriki. Mengke mungsuhe blok mriki barang. Nggih. Lha sarang-sarang tapi alal kafi salatullah alash syafi salamullah bimuhyiddini khalis bimo yidini khalisna minal balwa iya Allah tapi malah bimo jenis selawe wicara sindene ngelan klambi abang nganggo selendang biru sing muni arang-arang satus dibagi telu becine 35 tok ini ayo halal kafi salatullah ala syafi salamullah bimu yindini khalisna minal balwa ya Allah lumayan mergo kula barengi sing lajeng mriki sedaya sareng-sareng nggih napa sareng sedaya mawon pun wis dianggep iso kabeh pun niki intine jenengan ngunjukaken selawat salam kunjuk teng Kanjeng Rasul Terus kanthi barokah selawat muga-muga kula jenengan diparingi selamat kholisna minal balwa. Balwa niku bala ilahi musibah fitnah ya Allah. Ngaten nggih. Terus terus sareng-sareng epe-epe dipun buka nggih. Nek pun dibuka sampeyan ora perlu ndeloki kula, wis ndeloki awake dhewe ne kae. Ndeloki awake dhewe-dhewe. Nggih, muga-muga dislametke Gusti Allah nggih. Nggih santi soteng kali mas-mas niki. Nggih, sareng-sareng sing suarane banter, muga-muga rezekine banter. Ini urusan duit ini pamine banter. Nggih, sareng-sareng. Halal kafi salatullah ala syafi salamullah bimu yindini khalisna minal halwa Mengkayanu, nopo niku disutengi wape kang, dengan konangan sing ngantuk sopo sing gelem solawat sopo, en konangan. Asal sore kamera kirim kita ngen gulo, mungkin sing kowe iki langsung tak suandet wongen ini. Mas sarang-sarang kok, lah, tidak bareng-bareng barang kebecian kok, boten purun, gitu nge. Apa-apa dibuka, nyuwun berkah, nge. Ya Rabbi ya Alim al-Khal ilaika wajhatul amal ya Rabbi ya Alim al-Khal ilaika jatul amal famnun alayna bil iqbal wa kul lana waslih ilbal halal Shafi Salamullah Bimu Yindini Khalisna Minal Kalwai Ya Rabbi Ya Rabbal Arbab Abdu Fakiru Al-Bab Ya Rabbi Ya Rabbal Arbab Abdu Fakiru Al-Bab Ata Wagad Fatal asbab mustadrikan ba'da mamal ahlal Sallallahu halusna ya Allah Ala syafi Yiddini khalisna Ya man ya Rab Sirra kalbi hasbi Tilaaka hasbi wamhu bi'afwika dhanbi wasne kosudi wal amal halal. Ya ya saman la ya salah agisna ya ya ya ya sal mustaqitin agisna ya Allah bimo yindini nina balwa ya Allah. Mungkin dijawab Allah Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب أجسادنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا سيدنا ومولانا محمد. Sambian jawabe sing serentak tur kompak sami. Allahumma salli alaihi. Nggih. طبيب أجسادنا طبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا دكتور جسد كلو سمبيان دكتور منح كلو panjenengan دكتور روح كلو panjenengan حبيبنا ومولانا محمد القائم بالوفاء الحامد على الشراء والضراء المشدد الأعداء صلاة وسلاما تلحقنا بها بمقامة السعداء. علماء لامونه جاكت موت العالم موت العالم سيدوني كياي سيدوني علماء ماتينه جاكت مرقو لامونه ماتي بتنج مولانه kadipaten iki tasih kathah kiai berarti tasih padang cedhak ana nek pengin uripmu iku untung cedhak ana nek pengin uripmu donya akhirat ku untung cedhak ana pengin uripmu iki untung donya akhirat cedhak ora do muni amin iki la ilaha illallah tak beren ping papat yo ra sing amin sipet pisan mungkin angel mungkin berarti wong kene iki yaknah beh ngene sedang lampu iku supaya urip mungkin dalan uripmu padang. Kula matur saya sun iku sedulur sedulur kabeh niki sayati ala ummati kanjeng Nabi dawuh ya firun nas alil ulama wal fuqaha manungsa adoh kiai adoh ulama lho malah amin ki piye lho iki genah ora todol. Menungso zaman akhirat dol kiai ya, ulama kok amin ya. Ngawur. Oh barang rusak kok diamini. Oh lah kacang buku kemu piye. Apik do meneng elek malah amin. Amin amin kacang buku kemu piye. Sampeyan mudeng kacang diku kemu. Paham? Paham nggih kacang diku kemu paham nggih? Napa? Lha kok nyangkem-nyangkem ke aku. Sopo ke mana ni tak tiak balik wingi. Kiai disangkem-cangkem ke iki. Buan terpo cangkemmu ni. Manungsa do kiai do ulama. Nek wis koyo ngono kanan donya, pengajian, dangdutan, tonton silakan. Tapi hatimu harus cinta ulama. Dekat dengan ulama, lampune jagat niku. Ana ora cedhak, ora manut ya peteng uripmu mengke. Mulane wongi nek urip ora seneng ngaji, ora seneng kiai iki ngoten niku. Peteng uripe. Ana peteng ora cetok, nek ora cetok ya ora jelas. Kuwi halal haram gak peduli. Kuwi bojone wong, bojone tanggane sikat ora ketok kabeh. Kula matur tumuju iki subhanallah, kula matur muga-muga sampeyan iki kanthi barokah pengawasan iki. Kita cinta ulama, amin. Kita taat dengan ulama, amin. Allahumma ya Rabbal. Menungso nek zaman akhir dosen ora seneng kiai, ora seneng ulama, fayabtaliyahum bi thalathin baliyatin. Allah turunkan azab tiga masalah, tiga perkara. Allah mudhuke musibah telung perkara. Dicatet niki. Nek kampung mriki ora seneng kiai, ora seneng ngaji, musibah mudhuk wujude telu. Sitok napa yurfaul barokatu min kasbihim. Leh nyambut gawe gak ana barokah. Duwite pirang-pirang ning gak barokah. Ndelalah ono-ono wae butuhe. Lah yo juta-jutaan kok ora numpuk yo. Engko bojone lara, mari anake, mari adine, mari ibuke, mari awake. Terus ono-ono wae. Subhanallah. Kene sithik akeh sing penting berkah. Amin. Lah pripun carane? Cintai ulama, seneng kok ngaji. Amin. Allahumma mereka kadipaten dalu niki pengajian sak meter kathahe pirang ewu menungso niki. Berarti niki cinta ulama sedaya. Muga-muga ora sida musibah tapi malah berkah niki. Sing ngamene banter dhewe tak dongakno iso munggah kaji. Mau. Nomor kali zaman akhir menungso ora seneng ngaji, ora seneng ulama. Pripun gawe Kanjeng Rasul? Wa yusallituhumullah alaihim sultanan zalima. Anak pengen nah cintai ulama, taati ulama. Kita kehilangan di Jawa Tengah kemarin sedunipun Mbah Mat Watu Congol, Mursyid Thariqah Syadziliyah. Subhanallah. Para kiai ulama sudah banyak yang sowan kepada Allah. Hati-hati, Allah mencabut dan menghilangkan ilmu. Bukan dengan dicabut langsung uang maune pinter jadi bodoh mboten, tapi bikot bil ulama. Allah mewafatkan para ulama. Subhanallah. Muga-muga mergoti yang mriki seneng ngaji, akhire pemimpinne muga-muga nimke amanah. Ngaten nggih? Pemimpinne tanggung. Nomor telu, musibah marang zaman akhir menungso ora seneng kiai, ora seneng ngaji, ora seneng ulama, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ndelalah mati ne ora nggawa. Wayahe mati ora pati on duwe iman. Ning mergo sampean seneng ngaji, seneng kiai, insyaallah kebadi duha kosok wangsule. Wayahe mati pas sregep-sregep pengen ngaji. Oh, amin Allahumma. Enten tentu yang ngeten niku. Wah, enten maune gak tau salat ngeten iki ning masjid sregep wis delok innalillahi. Saya ngeten niku. Masya Allah, moga-moga mergo seneng ngaji, seneng kiai, seneng ulama. Moga-moga siji rezekine berkah, pemimpinnya amanah, sowane Gusti Allah husnul. Ning kapan hati ini sampean gak seneng kiai, ra seneng ngaji, ra seneng ulama, berbahaya. Rezekimu gak ana berkahe, pemimpinmu yaknya matimu suul khotimah. Musibah. Moga-moga mergo niki ngaos, niki ngaji, cinta ulama, insyaallah barokah. Amin. Allahumma mboten sida musibah. Rikala apa Roma nungso sampeyan jawab kabeh. Oh. Sampeyan jawab kabeh. Oh, ngoten nggih. Pak sing ora melu tak doake sariawan kowe. Rikala apa Romanungsa. Padha adoh saking ulama. Gusti Allah paring coba balak musibah telung per wes kok iki jenenge overdosis. Ya, selamat. Sholatullah salamullah. Siji musibahe wong sing adoh kiai ilang berkah kurang mewek yurfaul barokatu min kasbihim naudzubillah min nomor siji ilang berkah saking kabeh rejekine yang mergo seneng kiai seneng ngaji insyaallah mboten ilang berkah malah tambah mengke amin kapindone pemimpine lali marang iya mau biar lali marang tanggung jawab mau lali marang apa? Utangi ya sholatullah wek yakhrujuna minat dunya bi ghairi iman nomor telu rupane ngene ki ayu nomor telu rupane iki mbahas musibah ton. Oh ya ayu ya ayu mbahas musibah kok ayu ayu nomor telu rupane coba ngono ayu ayu oh jenggotan ngene kok ayu marang wong kang adoh ulama bakal ninggal lakin dunya tanpa iman narang iki tanpa iman tanpa kloso klosomu iki tanpa iman kang sam porno mono klasa klasa ben ha salatullah ada taha Thank you. alihi wa sahbihi wa sallim wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Sadaqallahul Azim. Sedaya para bini sepuh kasepuan ingkang satu kinormatan. Ingkang wingking ketinggal nggih. Lagi tang ketika tok ndas-ndas tok ora apa-apa. Sedaya para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat. Dukuin apa nih? Kebun. Kebun, kadipaten. Babadan. Ponorogo, Jawa Tengah, Indonesia. Jawa Timur. Kebun, kadipaten, babadan. Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Merdeka! Sedaya kang kula mulyakaken. Pangembating praja Muspika sedaya mawon. Ingkang kula mulyakaken ugi. Kanca-kanca pejuang Masjid Baitul Muslimin. Jam'iyatul Muslimin. Takmir sak konco-konco yang kula hormati. Sedaya mawon konco-konco tamu undangan, jamaah kakung putri sedaya mawon. Ingkang sami rawuh sedaya mawon, ingkang kula mulyakaken. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo ingkang sepindah kula dherekaken muji syukur matur sedaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan tasih diparingi nikmat, diparingi kesempatan, diparingi kesehatan. Monggo sareng-sareng kula dherekaken ngunjuk akan rasa syukur kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil. Kaping kalih selawat salam kunjuk teng Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ingkang kula panjenengan tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya menika kalebu umatipun Rasulullah ingkang pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Wa antasyafa'ah udiyat ilaih. Wa antasyafa'ah udiyat ilaih. Ya hadirin jami'an. Semua yang hadir tanpa terkecuali, gede cilik, nom tula nang wadon, sallu alaihi. Sarang Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saya Allah. Kanipun dalam menikau singkat mawon peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat mawon nggih Isra Mi'raj. Isra menika sing kula bahas terjadine niku 10 tahun sakwise Gusti Kanjeng Nabi dipun angkat dados nabi. Kanjeng Nabi diangkat dados nabi niku yuswa sekawan dosa. Berarti 10 tahun setelah masa kenabian Rasulullah, berarti yuswane Kanjeng Nabi kirang langkung 50 tahun. Nate ngetfer person iki dereng. Dereng. Muga-muga tambah pangertosan. Ngeten nggih? Lah permasalahanipun kenapa perlu Isra Mi'raj? Kenapa Allah mek arep gawe salat ae perlu Kanjeng Nabi niku dilencerke. Isra niku mlampahe dalune Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa Mekah dugi kok Madinah Palestina mbul kowe kok ngawur Madinah Masjidil Haram Mekah dugi Masjidil Aqsa Palestina la Mi'raj munggah Rasulullah saka Masjidil Aqsa Palestina tekan Sidratul Muntaha ngliwati langit sapitu. Nah, enten apa kok perlu di dadak nganggo nglencer tumpakane we buruk. Buruk niku kendaraan multi cahaya. Kecepatane buruk niku 350.000 kilometer per detik. Kuwi kira-kira polomu njeblok ngitung. 350.000 kilometer per detik. Meri. Lho Mekah Palestina mek pirang menit. Munggae lho, ku munggae lho. Pesawat terhebat zaman mutakhir tahun 2010, jet paling hebat tercepat di dunia. Bapak-bapak langit sapi itu, langit sapi sitok ae ra tutuk-tutuk. Mulane kendaraane multi cahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita apa? Kok ada tak linuriyahu min ayatina. Gusti Allah ni ku pengen duduk ke tondo-tondo ni kekuasaan Gusti Allah. Wah ngapusi mazo sewengirano iso tekan Palestina tekan langit sapi itu. Lo kan gue Gusti Allah kecil kun. Faya kun. Gak percaya jangan Gusti Allah kula sakit lo. Jam kula tekel. Iki jam pinten iki. Wah ini jam sedoso. Kalau puter cepat di jam sedoso malah. Sakit tak? Kecil. Lalu Allahu Akbar. Ngeri. Subhanallah. Ramadhan datang meriki. 10 tahun setelah masa kenabian Rasulullah. Terjadilah Isra Mi'raj. Kenapa terjadi Isra Mi'raj? Mergo Kanjeng Nabi ini ku nembe sedih. Rasulullah sedang berduka. Kanjeng Nabi ini susah. Loh Kanjeng Nabi kok susah Mbak Yai? Rasulullah nggih menungso. Ning dudu lumraing. Menungso Muhammadun basyaron lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi niku menungso lumrah ning dudu lumraing menungso ibarat watu. Kanjeng Nabi niku inten. Rasulullah ku mutiara jumadi akeh. Nek Kanjeng Nabi inten jumadi akeh. Watu kali lho akeh. Nek mboten kula beten mobil niku watu akeh niku watu-watu akeh. Watu akeh iki jane maune citane piye to kok diarani watu-watu akeh, pacitan watu akeh. Ini maune iki ana cacili dolan adus ning kali. Nemu watu terus sampeyan senenge mlapor bae mbah bae aku nemu watu mbah niki apik napa mboten sae napa mboten bae gek susuran didelok ndi-ndi oh ya oke ini hadis Jawa ini iki susuran ya oke Salawat Nabi. Untuk mundi ngawas ya, Bang. Manungsa lumrah ning dudu lumraing manungsa. Salawat Nabi Muhammad. Lah kok sedih? Kok susah? Enten apa? Kanjeng Nabi niku dakwah. Ilek dul kang solikin ya dakwah. Ngidak-ngidak sawah. Dakwah berjuang ngejak menungso nyembah Gusti Allah. ana sing bekingi, ana sing ndekengi. Sinten Pak Lekipun, adhipun bapakipun Kanjeng Nabi, namine Abu Thalib. Omipun, Pak Lekipun, pamanipun namine Abu Thalib. Jadi kan Abu Thalib ngono, sapa wani ganggu ponakku lanang? Sapa wani demek ponakku lanang? Oh, kaidia-idia. Akhirnya Kanjeng Nabi ngaos dakwah ya aman mergo ana sing bekingi jenenge Pak Lekipun yang punya pengaruh besar teng kaum Quraisy. Mulane wong ganggu Kanjeng Nabi niku mesti tanpa sepengetahuan Abu Thalib. Nek konangan Abu Thalib diparani niku. Subhanallah. Dadi rada aman ana sing bekingi, gitu. Masalah dana, piye iki bayar syutinge piro, bayan panggungnya piro, tatrataknya piro, nyangoni. Ora kuatir, enten sing ngebosi, garwane, Siti Khadijah, rondo sugih blegedu ahli sedekah, butuh duit, nyah, pengajian, nyah. Khadijah, Masya Allah, masjid dibangun, nyah. Pondok pesantren direhab, nyah. Siti Khadijah, yatim piatu, nyah. Rondo-rondo tua sing ora duwe gawean, nyah. Musala dibangun, sing ora jawab tak dongakno muga-muga nglindur. Pondok pesantren, bangun masjid, pengajian, bayar sotingan, nyangoni kiai, tenan porawi. Nek ngapusi, tak dongakno nglindur kon. Engko subuh-subuh diuga bojone, "Mak, subuh." Nyah. Pakne bingung lho iki oleh-oleh lagi apa iki? Wah, gara-gara ngaji mau iki malah medeni wong bojoku. Ayo mak subuh subuh subuh. Nyah. Pondok pesantren. Masjid dibangun. Pengajian. Dangdutan. Nyah. Mah. Perjudian. Siti Khadijatul Kubra, hebat, kaya raya, ahli sedekah, apapun kalau untuk kebaikan dan ibadah, untuk perjuangan, nyah. Sallallahu Nabi. Tapi kersane Gusti Allah, Abu Thalib dikersake sedo kali Gusti Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang Rasulullah dalam masa genting-gentingnya berdakwah. Abu Thalib sedo, Rasulullah sedih kehilangan pilar perjuangan beliau. Tidak sampai satu bulan meninggal jugalah istri beliau, Siti Khadijah. Dalam satu tahun kehilangan dua pilar terkuat perjuangan beliau. Makanya Rasulullah sedih karena kehilangan dua pilar perjuangan beliau. Makanya peristiwa Isra Mi'raj tahun itu dinamakan Amul Huzni. Tahun kesedihan. Sedih. Rasulullah juga manusia. Kiai juga manusia. Sedih. Jadi sampai nek ditinggal mati bojo, sedih manusiawi. Nek terlarut dalam kesedihan, itu tidak manusiawi. Boleh bersedih, boleh berduka. Tapi yang wajar-wajar saja. Oh, jadi juga mati bujurnya malah keuntungan yang jalan. Pak, aku rambut jatuh. Apa lagi ya tepal, ya. Ini aku mudin kini tak tegak di jalan sisa dengan yang susah kena. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh berduka, tapi jangan terlalu. Betul? Setuju? Berduka. Boleh berduka sedukanya saja. Ya sedih. Mas, mas kok gak gua enteni anake lahir to, Mas. Nek ditinggal mati meteng. Aduh, Mas, kok yo ngenteni delok meh mantu anakmu barep kok yo mati to, Mas. Ora apa-apa. Apa nak bunga-bunga? Wah, tega sama diriku, sungguh teganya. Yang bujukar ke dewe, gak boleh. Hati-hati, nek sampean ditinggal mati, keluarga ini sampean kok. Sampean leh gelani, leh getuni, leh nangisi terlalu. Hati-hati. Wonten kitab Tampihul Ghafilin, nanti kau ceritakan ya. Niku wonten cerita, malaikat Israel ku wadul Gusti Allah. Mergono apa siji waktu dia njabut nyawane wong. Ning keluargane bojone ku gak koyo ora nrimakno, nangis bunga-bunga gluntungan. Wadul Gusti Allah. Ya Allah, sesuai dengan suratan takdir, aku bawa buku kematian orang ini. Waktunya tepat, harinya tepat, orangnya juga tepat. Begitu saya jabut, ada istri dan atau anak-anaknya keluarganya tidak nrimake, gluntungan nangis. Padahal saya tidak keliru ya Allah. Apa jawab Allah? Itu termasuk kelompok manusia yang aku laknat. Itu Israel ini kuatul lah, aku ini orang salah uang, orang salah dino, jatah dino Senin tak jebut setu ya orang. Lah kok diprotes kau yang ngono kan? Aku hanya menjalankan perintah apa adanya. Akar besi gula belah iya mal, bujuku seger-seger lo pergi cek kuyan kau iso mati lah, tonggokku sing setruk puluhan tahun ramu darmo diar, malah bujuku sek. Orang kena protes. Faida jaa jalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ka isa ya wis aja protes merana serananya saja sedih enggak apa-apa wajar itu nggih. Rasulullah juga sedih ditinggal kehilangan dua pilar dakwah perjuangan beliau. Saya satu Abu Thalib menyusullah Siti Khadijah sing bekingi sedo sing danai sedo. Rasulullah sedih, makanya tahun yang namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa sedih? Rasulullah kehilangan dua pilar perjuangan beliau. Kalau sudah tiada baru terasa. Lanjut. Bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Wah, kalian pacarku tuh ini aku. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Oke, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Apa jerung apa jaine kepedesan ini. Ning mergo pendekar ya isin arep ning kepedesan. Arep panas apa ora tegar gitu. Jadilah ngono pendekar aduh piye bismillah ora perlu cengeng iki. Apa lara ya ora ngono. Ora ketangku bar mudun pringas pringis gitu. Bu masyaallah. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkan, tangguhkanlah. Nek Tapi nek wis ditiwancine ya la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, diundur ya lain. No, dijokke. Lain. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkan, kuatkanlah. Sing rondo-rondo, mantuk-mantuk. Oke, lanjut, Mas Bebek Petok. Tak nyanyi sekali-kali. Dangdut. Tahu tu cah, cut lah bini dimu. Nyanyi, urut jamin. Hai. Kalau sudah tiada, aku terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah kehilangan pilar perjuangan beliau. Nggih? Okay? Makanya tahunnya tamun tahun dikatakan Amul Husni. Kita kembalikan. Kenapa perlu Isra Mi'raj? Kita lihat Indonesia. Kita ikut sama-sama seperti Rasulullah. Kita sama dengan Rasulullah. Rasulullah kehilangan pilar perjuangan. Umat Islam Indonesia. Komunitas Muslim terbesar di dunia. Kehilangan pegangan. Kehilangan arah perjuangan. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kanjeng Nabi susah. Nggih. Ceritane kenapa Isra Mi'raj jebule mergo Kanjeng Nabi sami. Kita juga berduka. Indonesia berduka. Susah, masyaallah. Kudune awake dhewe iki ora ngene iki, Bu. Kula sering matur teng Ponorogo. Harusnya umat atau rakyat Indonesia tidak seperti ini. Kita punya negara hebat. Kita punya negara hebat. Kula sering matur, hebate teng pundi Mbah Yai? Negara paling sugih sak donya Indonesia. Negara terkaya di dunia Indonesia. Bu, mergo kowe ora muni amin, akhire kere. Wallahi demi Allah, negara terkaya di dunia Indonesia. Lumayan. Bu, mergo amine telat akhire sugih utang. Ini ngantuk jebul sesuai kesel. Niku wae anu kursine niku amblek mutur ora ono. Iki mboten penak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kulo tak matur malih niki. Kita bersyukur kepada Allah, kita punya negeri namanya Indo. Negara terkaya di dunia Indo. Qur'annya ada. Mbah Gondrong mboten ngawur. Negara paling sugih iku sak Indonesia. Indonesia negara paling sugih sak donya niku. Amin. Allahumma ya Rabbal. Pengin bukti? Pengin bukti? Indonesia punya ladang emas terbesar di dunia. Teng Irian Jaya. Indonesia punya tambak emas hebat di dunia di Pulau Sumbawa. Tapi dua tambak emas negeri tercinta ini, dua tambang emas ibu pertiwi ini diuntal karo cocote Amerika kabeh. Irian Jaya disikat sama Freeport. Pulau Sumbawa diuntal karo Newmont. Amerika punya. Amerika berani mengirim pasukan bertahun-tahun di Afghanistan, di seluruh dunia. Duitnya songko Indonesia. Emas Indonesia dikeruk karo Amerika. Mulane ngeri ini. Kita punya ladang minyak. Blok cepu ini loh. Berapa triliun. Sidoarjo kayak. Ini umpama awet. Di total gas yang keluar sampai berapa tahun ini gak mandek-mandek. Bayang loh. Bicara judulnya ke Indonesia ini ngeri deh. Bu. Kita kaya. Aceh punya dikeruk bu. Batu bara, pasir timah, duit nih ku. Kudunya ku ini kalungmu gede-gede. Wong duit ladang emas. Gimana? Gelangmu ngerentep, ora karet. Ya awet, awet ku jidati matamu, ya awet. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan putih bau. Kita kaya, minyak punya, batu bara punya, pasir timah punya, emas punya, hebat. Tapi kenapa berduka? Kenapa Indonesia susah? Demi Allah, ana apa iki Indonesia? Krisis moneter terpanjang di dunia itu Indonesia. Negara kecil sebelah kita ini. Malaysia cukup 4 bulan rampung. Singapura 2 bulan selesai. Filipina tidak sampai 8 bulan. Indonesia pirang tahun? Udah 97 ya. Berarti pinten niku? 13 tahun. Gak rampung-rampung. Ngeri niki Indonesia, sedih. Mulane bener lagune niku. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air nyerocetol sa simpanan ke bebek meleto kini ibu lara merintih dan saya sing melu nyanyi muga-muga duite gampang. Yo, ini lagu TK tapi nyatane yo nyoto nggih mboten nggih. Wis merdeka wae cek koyo ngene awake dhewe iki piye jan. Yo, kulihat ibu pertiwi simpanan kekayaan suge merintih. Oke, tepuk tangan nana. Taman kawak-kawak. Aku dhewe ora lulus dadi ora apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagu jebule kok yo nyoto iki Bu nggih. Wong biyen ku waskita. Kenapa umat Islam pecah? Umat Islam pecah. Saya itu lagu ini wis ana. Balonku ada 5. Aja sik dadot-dadot. Ora lulus kowe iki bete kamu kowe. Rupa-rupa warnanya. Terus kuning, kelabu, merah. Lah iki lho, iki lho. Meletus bala. Sing bledos kok ijo. Ora biru gitu. Meletus balon hijau. Simbol Islam itu hijau. Ini ramalan. Kok ora meletus balon biru ora hijau. Meletus balon merah abang dora hijau. Umat Islam bercerai. Tercerai berai. Kita ikut prihatin. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Rasulullah berduka. Indonesia juga berduka. Kita merana negeri ini. Entah mau dibawa kemana ini. Rakyat ini menderita, subhanallah. Yang paling ngeri, Bu. Ini loh. Nyuwun sewu. Mas Edi kan anggota DPR. Mungkin tahu beliau. Tapi mbok paham ora gak mudeng. Nek ngertine ngerti tapi weruh ora garung. Partai Golkar di atas tetap ngotot minta dana aspirasi per satu anggota DPR pusat 15 miliar. Duitnya sapa? Ngeri. Wimpo mau didok tenan. Wah, Imam S. Arifin langsung bungok-bungok. Kau menari-nari. Cuma dikaliren. Sukini tuku beras orang enjo. Sing dhuwur kok pengen banciaan. Alasane aspirasi. Tapi siapa yang bisa menjamin? 15 miliar lho, Dul. Tukane kerupuk. Padipatan gurugan niku. Masya Allah. Rakyatnya susah, sedih, merana. Mas, sekolah merah sudah bayar. Tapi wong dhuwur koyo ngono, Masya. Sing paling ngeri meneh. Kenapa susah, hati-hati. Disampaikan oleh guru kita, An-nasu ala dini mulkihim. Rakyat, umat, tergantung kualitas iman dari pemimpin-pemimpinnya. Kalau kualitas iman pemimpin-pemimpin kita niku semelekete, hancur negeri ini. Ngeri. Penyalon pemimpin iki aja sak butahe nyoblos-nyoblos. Mau saiki niku udah njeblok kok. Aku gelem milih ngedeku dikae duit. Ora sampe betul iki aku gambarke raimu kok betul-betul kuwi kok. Ini kena pemimpinmu, DPRmu, tah presiden gubur pemimpin-pemimpinmu do korupsi. Yo jo nyalake wonge. Yo kowe yang sing ajari ngono kok. Am nyangoni kowe mangkat ning TPS paling 30 apa 50.000. Pengno tah. Pirang atus juta. Ngeri nih, kita realistis nih. Nggih apa mbok tampani kok nggih. Kadang digawe wera nyoblos. Pengkhianat. Allahumma sholli ala Muhammad. Elo prihatin. Jujur, nyalon bupati ndak pirang miliar, nyalon gubernur pirang miliar. Lha iku kira-kira gajine dikelompokno cocok mboten? Terus balike sampe ndi? Oh ya jos udan kowe dicekel bingung. Aku mek takok tok lagi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ngeri. Makanya insya Allah saya ini golput. Sampai mati golput. Golongan pencari uang tunai. Waduh. Sallu ala Nabi. Mengerikan. Ya Allah yang paling ini kenapa negara ini susah. Bayangkan ini yang paling ngeri. Departemen Agama. Ini didengar oleh masyarakat Ponorogo yang punya radio. Ada rekaman. Departemen yang salah satu departemen yang terkorup, terkotor. Itu justru Departemen Agama. Catat. Yang paling ngeri ini. Saya buka. Kita kan aman demokrasi. Betul? Sampean sing ajeng tindak haji tahun 2013. Ini pun kebek nih. Ini aja nih. Ya. 20 juta minimal. Wih berjalan ini 2010 itu bunga lho ini. Enten bunga ini kok sampean gak dikeki mergo sampean ku pengin duit resik. Itu jamaah kaji apa zaman baula. Mulai zaman Mbah Kaji Adam Malik sampai Adam Jordan. Kuwi bunga berbunga. Ora mung ratusan juta, miliaran. Ratusan miliar bahwa sejarah negeri tercatat sejarah ini. Menteri Agama kita masuk penjara karena pakai uang ini. Namanya apa? DAU. Dana Abadi Umat. Iku ratusan miliar. Ngeri. Kenapa Allah murka di negeri ini? Kenapa sampai kita berduka susah seperti ini? Krisis tidak rampung-rampung. Hati-hati. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59? Allah sampaikan. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Aku Allah tidak akan menghancurkan komunitas manapun. Aku Allah tidak akan menghancurkan kampung negeri manapun. Kecuali karena di dalam komunitas itu, karena di dalam negeri kampung itu terlalu banyak orang-orang zalim. Jawab Indonesia ini. Yang korupsi banyak. Betul? Yang menipu rakyat. Sing kompak tuh sampean to. Ngen do mari mengko Mas Edi rawani korupsi nggo. Amin. Sing gatai rakyate. Yang rampok duite rakyat. Sing banter aja nyek. Yang selingkuh. Prostitusi. Minuman keras. Judi. Sing ora jawab berarti bandar kowe. Korupsi. Judi. Manipulasi. Pengkhianat. Itulah Indonesia. Tuh, dua. Bu, Indonesia ranking 1 di Asia urusan korupsi. Ngeri. Zalim. Makanya dihancurkan Allah. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Makanya susah. Negeri ini susah terus. Terlalu kezaliman semakin banyak. Bukan berkurang, malah semakin banyak. Lah kok rakyat melu susah tuh yai. Loh. Quran dibuka malah wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan musibah, krisis, bencana yang Allah turunkan ora karo wong dolim-dolim. Zaliman seperti ini. Hah? Masjid bangun gak dadi-dadi, pesantren bangun gak dadi-dadi, gawe proposal orang didok-dok, kadang mudok jadi sunat. Tidak akan berhasil lagi. Turun 50 juta, paling nampak dipotong 5 juta, dipotong sampai sing selawe persen, orang sing 50%. Lihat, subhanallah, saya pernah dapat 250 juta, nampaknya 10 juta, wallahi. Orang apa-apa dah berdara itu agung. Tapi orang batin ini sambar ngedap. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ini tatu segini, departemen agama ini. Biar Allah, kalau mereka yang dengar, biar dengar. Biar mereka usulkan perjuangan ini. Kita malu dengan yang lain. Hati-hati. Wong Islam mumet membangun masjid gak dadi-dadi. Banyak orang-orang Islam melepaskan imannya. Masuk ke agama Kristen. Gara-gara dikei supermi, dikei beras. Anak itu sekolah ke, loro ditambah ke. Susah. Masjid bangun gak dadi, pesantren bangun gak dadi, musola ngrehab ora dadi-dadi. Padahal di Departemen Agama punya namanya DAU, Dana Abadi Umat, miliaran. Digo apa? Punya cara Mbah Godro ngomong, matanya melihat masjid gak dadi, ning hatinya picak. Malu sama Allah. Nah emang untuk umat, habiskan untuk umat. Betul. Merana masjid. Pengen yang kerambang. Bangun masjid sakmun tak 800 juta kok swadaya masyarakat. Untung masyarakat ini kok sadar. Ini kadipaten apa ya? Sadar apa? Tarik urunan pengajian udah bengok. Iki orang-orang bos Edi lah yura jalan lagi ini. Sallallahu Nabi. Sallallahu Nabi. Melu prihatin. Saya kenal nih ya. Bisa? Bisa menerima ini? Kita punya ratusan miliar. ratusan miliar. Tinggal apa? Masjid sampai dekat jalan ini sini, kita malu sama orang Kristen, malu sama agama lain, betul? Mari. Judulnya Indonesia ngeri deh. Susah, masya Allah. Makanya kita susah, krisis gak sembuh-sembuh, musibah, bencana, terus. Makanya Rasulullah juga sedih. Solusinya apa? Ya Isra. Apa? Isra, perjalanan Rasulullah. Bisa dikatakan Isra itu adalah apa? Kalau mendatar, hablum minan nas. Apa? Vertikal. Horizontal. Mi'rad, hablum minallah. Vertikal. Jadi harus imbang. Ojo Isra ta, ora mi'rad. Ojo mi'rad ta, ora Isra. Enten tiyang niku, Isra ta ini gak mi'rad. Lomo, hendengan, gampangan, ini gak sholat. Ini jeneng Isra, ini ora mi'rad. Ini yana, mi'rad ta, ini ora Isra. Sholat itu penting, ini sujud itu batuknya sampai gosong. Tapi cetile ngungkuli singkat. Enten tiang diri. Enten. Malah sing ora salati malah lomo. Sing ngalimi badhe dikenten tetep mun jujur mawon pun. Enten mikir muduh spoe tori kae kuwentenge pol. Jali sumbangan ting. Sampai tak buka nih, kanca senior saya sendiri, kiai gede, kiai besar, ulama besar, pesantrennya hebat, alumninya hebat, saya gak sebutin. Ini ada 3 orang yang komplain ke saya. Tuku mobilnya kiai ini ku, meh nyilih KTP ku, perpanjangan STNK. Oh, nawele tenan, balik nama weh. Di dalam meneh ada komplain. Nyilih KTP lo gak itu. Meneh, kiai weh bisa ngono. Apa meneh kok suki ini? Kowe jenenge hablum minallah hebat. Ning hablum minallah saya ku semelekete. Mi'radnya hebat. Isra'e semelekete. Makanya solusinya ayo Isra' Mi'rad. Harus kompak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kalau Rasulullah susah, kita juga susah. Betul. Kemudian apa solusinya? Isra' Mi'rad. Kalau Rasulullah Isra'nya di Mekah ke Palestina, Mi'radnya naik ke Sidratul Muntaha, maka solusi supaya kita hilang dari kesusahan kita. Amin. Negeri ini hilang, Allah hilangkan besar bencana musibah. Amin. Allah hilangkan semua bencana musibah krisis negeri ini. Amin. Solusinya ayo bareng-bareng kita Isra'. Isra'e pripun? Ora Mekah Palestina. Isra' kita apa? Ma bainal omahmu ilal masjidmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Isra' melaku. Isra' itu melaku. Ma bainal omahmu diwi-diwi ilal langgarmu. Ilal musolamu, ilal masjidmu. Lamun ada masjid musola, yus musolamu neng omah. Tegesin apa? Biasakan awal waktu dalam sholat. Saya kata lagi hikmah pengajian ini. Kalau Anda ingin dapat pertolongan Allah, Allah hilangkan kesusahan negeri ini, Allah hilangkan kesusahan hidup dan kehidupan kita. Solusinya Isra. Begitu Allah memanggil, segeralah kalian berjalan untuk menemui Allah. Syukur ke masjid. Sing bener iki masjid apa masjid to? Nek wong Jawa sebenarnya masjid. Nek masjid ini iki ya masas dan pijit. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Tekan pundi, Bang? Bu. Bu. Mohon solusinya biar kita enggak susah terus. Allah turunkan pertolongan, Allah turunkan i'anahnya. Allah mudhoke pertolongan buat kita agar kita bangkit. Negeri ini tiba ora tangi-tangi, loro gak mari-mari. Kita sebagai rakyat juga susah, susah, sedih, berduka, banyak masalah, problem, bencana, musibah terus. Kita sangat berharap segera pertolongan Allah. Mata Nasrullah. Kapan Allah menolong kita? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kenapa jauh? Karena engkau jauh. Dicelui gak mau orang kan berarti ada. Kita ini gak sadar. Makanya kalau kita ingin dapat hilang kesusahan negeri ini, susah kita hilang, buat Allah ini tersenyum. Jangan kau buat Allah murka. Azan itu kan panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil kau. Siapa yang manggil? Sinten sing ngundang niku? Allah sing adzan Basuki. Mriki nten Basuki. Oh, padahal Basuki ala-alae wong. Basuki bajingan asu kire. Allahumma shalli ala Muhammad. Rekan putih, Bu. Sallu ala Nabi. Ya saisonen. Al adzanu ay anida. Adzan itu panggilan. Siapa yang manggil? Sampean murid, kali kula guru, tak panggil. Rene, sampean mboten mara, kula ini serik napa ora seneng? Serik ra. Allah murka kau dipanggil-panggil gak teko-teko. Repot. Mriki jamaah pripun manuk, Mas Edi? Jamaahe saya masjid ini. Saya nggih. Kata jamaahe masjid ini. Menungsone kali nyamuke kata pundi? Niki subhanallah, mari tidak usah muluk-muluk ngaji ini. Kita buat Allah bangga dan tersenyum agar tidak selalu musibah bencana yang turun. Gampang wae, sampean duwe wong tuwa, sampean manut karo wong tuwa. Jaluk sangu kei, nggih mboten? Jalukmu dituruti wong kowe iso min gawe seneng wong tuamu. Tapi kalau engkau membuat wong tuamu nesu, ngamuk, kau buat orang tuamu murka, jaluk sangu diparingi mboten? Gak bakal, kuaplok. Pak tukoke motor, pandiang bau. Keset ndablek aing-aing. Makanya dungamu ora mandi. Kau sudah membuat Allah murka, makanya yang turun azab. Dicelui gak ada moro-moro, prihatin. Makanya teman saya dari Mesir datang, dia apa kata komentar beliau? Sedikit tapi singkat, tapi padat. Aku melihat umat Islam banyak di Indonesia. Tapi aku belum bisa melihat Islam di Indonesia. Kecil, kata beliau. Adzan, orang tidak menghentikan aktivitas. Padahal itu dipanggil sama yang punya jagat, yang punya kehidupan. Kalau di daerah sana kan, Masjid Mahram kan, nonton bal-balan, begitu adzan, harus berhenti. Anak kayaknya kayak nonton bal-balan, nonton adzan, susu adzan, sopoh, kayak aneh, nonton nonton TV. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Solusinya apa, Bu? Buat Allah tersenyum, oke? Buat Allah bangga, oke? Isra. Gotong awake dewi-dewi memenuhi panggilan Al Mi'raj. Nek wis ning masjid ning langgar Mi'raj. Apa kata Rasulullah? As-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu mi'rate wong iman. Masyaallah. Muga-muga solusi ini oleh-oleh salat. Pengen ditulungi Gusti Allah mboten? Pengen ditulungi Gusti Allah mboten? Mbon ngertos carane dereng? Dereng? Monggo, Quran dibuka. Quran dibuka. Surate Al-Fatihah. Didalile nek sampean pengin ditulungi Gusti Allah ku gampang. kiwas kiambak kiambak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus. Stop. Sampai kesane sakit sadar. Iyaka datang panjenengan ya Allah, kepadamu ya Allah, nak budu aku menyembah. Wa iyaka lajeng datang panjenengan malih, nasta'inu kita nyuwun pitulungan. Artinya, iyaka nak budu dulu, baru wa iyaka nasta'in. Sholatmu di istiqomah kese, ngibadahmu di jejekno se, nak budu se, nembe nasta'in. Jaluk tulung, tur ditulungi Gusti Allah. Faham? Faham? Sholat sih, ngibadah dulu, baru kau minta tolong dan akan ditolong Allah. Amin. Wa idza stu'ina'an. Allah yang ketika hambanya mohon pertolongan, Allah akan memberi pertolongan. Tapi kan nak butuh sih. Nak butuh nembe nasta'in. Sholat sih, kayak bakal ditulungi. Amin. Allahumma ya Rabbal. Allah ngomong, aku gelem sholat, yai. Aku gelem ning masjid, gelem ning sholat, gelem ning langgar. Engko nek surah Fatihah oh, repot, iki jek repot aku. Utang wis lunas, lunas. Duit angel, awak loro, bojo rewel, duit kerja ora ana. Engko nek utang wis lunas, awak wis penak aku tak sholat. Berarti wong niki pengin ditulungi sik. Ngen lodan urusane. Nggih ta? Ditulungi sik, gek gelem sholat. Berarti nasta'in sik, nembe nak budu. Nek ana wong kene kaya ngene berarti sentet. Gelem salat, gelem masjid, kuwi utange wis lunas, nek urusane wis beres. Berarti basuki sentet. Mergo napa? Fatihah kuwale kudune iya kana budu wa iya kana sta'in. Dhewe kuwale iya kana sta'in wa iya kana budu. Basuki sentet. Sakit nabi, sakit nabi. Adzan komat kay. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Terus, solat se, nembe falah. Solat dulu, baru kamu akan menang. Solat dulu, baru kamu akan mendapat pertolongan. Solat se. Kowe bakal entuk kebahagiaan. Nah, nek ana wong kok gelem salat ngenteni nek wis lodang wis penak, berarti sentet. Mergo adzan komate kuwale. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Berarti jumadi sentet. Nak butuh dulu baru nasta'in. Hayya 'alas shalah baru hayya 'alal falah. Singkat, simple. Rasulullah Isra Mi'raj oleh-oleh salat. Ana sing dawuh salat mau entuk dawuh 50 wektu. Boleh. Ikut yo muduk ketemu Nabi Musa entuk oleh-oleh apa Rasulullah umatku kan salat 50 wektu sedina suni ora kuat. Jaluk sudo munggah. Sudo 5 muduk maneh ketemu Nabi munggah meneh munggah mudun niku nggih sae. Tapi pendapat guru saya, saya punya guru almarhum Al-Habib Hamid As-Sugaf. Beliau mengatakan, nek guru saya mengatakan, yang benar menurut versi guru saya, yo perintah sholat, yo bok! Limang waktu. Ngerti lagi? Limang waktu. Anak sakot, mudun, kurang, ya sudah, munggah meneh kurangi lima, petang terus, munggah mudun, kurang lima, terus, kurang lima, jadi ini sakot jadi lima. Ini kaya-kaya, Gusti Allah goblok. Luwih pinter para nabi. Nabi Musa ora kuat Muhammad ya lu sudah paling ora kuat matmu. Ya iki kaya-kaya Nabi Musa karo Gusti Allah kok pinter. Nabi Musa mudun dikurang 5 karek 45. Mudun ketemu Nabi meneh oleh-oleh apa? Oleh salat 50 sedina sewengi. Ketemu Nabi Musa kon munggah ya lu sudah. Lah cek piro? 45 rakaat. Ora kuat matmu ya sudah meneh. Munggah meneh kurangi 5 dadi 40. Terus munggah mudun munggah mudun munggah mudun. Ya Gusti Allah kok goblok ya. pinter nabi ini malah. Nek guru kula ngoten, nggih. Sampeyan percaya monggo, mboten nggih mboten napa-napa, sing penting salat. Dek ora iso, Mbah Gondo ngomong dok 5, ora iso kiai ku 50 dadi 5, ora usah dibahas. Sing dibahas kuwi salat apa durung. Setuju? Setuju. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nak budu nasta'in hayyal shalah hayyal falah. Masyaallah. Limang waktu salat mreng wang isa subuh dua rasa lawan ayo toh maghrib isa subuh dua rasa lawan iku aja kongsi kantun aja ngasih keri tenan boe amin awet bakal den preksa kang pra yoga bapak sholat si bandel bapak sholat sampean jawab sholat mawon jemelu bapak bagian kurang ibu sholat amin sing gak sholat dadi sholat mungkin amin putrane mantune mantune sampean milih mantu sing sholat apa sing boten sing jujur oleh Mbah Gondrong milih calon mantu sing sholat apa sing boten sing tegas sing sholat apa sing boten umpamane selirane iki duwe anak perawan ayu Semok. Semok. Seksi semblohai. Ana wong lanang loro nglamar anake sampean. Siji jenenge Jumadi. Kere tumpakane pit ontel. Alias GL Pro genjot langsung. Rem randuwe. Belwe randuwi bele ilate bel ning ahli salat ahli ibadah ngalim kitab santri jekek sayangi kere nomor loro ya melu ngamar jenenge Joni sugih blegedu pointer ganteng tumpahane mobil mewah ning ora ibadah ora salat. Jawab sing jujur. Kira-kira. Sing mbok tampa dadi mantumu Joni apa Jumadi? Jumadi anakku cekek ya apa? Ayo, Joni apa Jumadi? Tuwek apa duitan zaman. Soal miskin atau kaya bagiku tiada problema. Yang penting dia setia beriman serta bertakwa. Prapopo Jumadi mbok menawa kere Jokone sugih nek bar rapine. Ngono. Joni apa Jumadi? Pagi makan. Kira-kira enten yang mriki saged ngene iki. Mempertahankan rumah tangga dengan istri jadi bojone Jumadi yang baju satu tak akan luntur. Tenan pola. Lah paling yang mencucam cucu kayak curut begini nih. Sane iki niku ngen kula umum adang ada uang abangku sayang. Enggak ada uang ngaku lakuanmu badek ngene. Ngono kok jare baju satu kering di badan tak akan luntur cintaku padamu. Mu apa munyok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi. Sholli ala Nabi. Bon masyaallah. Mantune sholat, presidene gubernure sholat. Lawe pangkatmu apa kok ora sholat? Sak keluarga. Mbok suaramu ki sing enak nek turu ana kuping ngono. Sholat kabeh. Sak keluarga sholat kabeh. Ayo podo dilakoni kanthi khusyuk senajan abot. Jujur salatku jane abot. Abot mergo urung kulino mawon. Nek kulino ya enteng. Mabuk iki lho. Nek kulino iya. Habuk yus, habuk yus. Siapa takut? Mergo kulino, nggih mboten? Nek gak kulino mabuk, halah mambu wis ngelu. Salat di ngono gak kulino abote padahal ya Allah, tanggone sampean lewat ngarep ngelit ning masjid. Sampean do ngobrol ning omah ning teras. Engko tanggomu bar jamaah balik meneh. Kowe jek ngobrol ning senajan abot sakwe toro bakal tentrem lahir zaman ber hei anak bien sangi yen mendong sambat ilang ya rabbi bil mustafa susah, Rasulullah juga susah. Tapi Rasulullah mendapat solusi dengan Isra Mi'raj beliau. Entuk oleh-oleh salat. Makanya kita kembalikan kesan kita. Ayo, niru Kanjeng Nabi. Begitu Rasulullah susah, sedih, kehilangan Khadijah, kelirah Abu Thalib, beliau semakin meningkatkan takarrubnya kepada Allah. Tiap dalu teng masjid munajat. Masyaallah. Ayo, sing do susah-susah. Ayo, munajat. Ayo nek bengi do melek. Nek bengi itikaf. Aja ngenteni poso. Iki kapan ngenteni Ramadan? Ramadan wis sing 10 sing terakhir. Ngono wis dipilih sing malam ganjil tok. Temreke ngoten. Oh, berarti padha ngunaku. Berarti winae ngunaku kok kene. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki kapan dicarus Ramadan, nggih. Ayo Rasulullah sedih. Tiap dalu itikaf di Masjidil Haram. Semakin pendekatan diri kepada Allah luar biasa. Monggo saran-saran niki. Rasulullah akhirnya Isra Mi'raj malam 27 Rajab, datanglah Jibril dalam wujud aslinya. Mendatangi Rasulullah yang sedang dalam dimensi munajat yang sangat tinggi. Oh, muga-muga yang semakin dekat di masjid, awal waktu dalam sholatnya Allah tersenyum melihat kita. Pitulungane mudhun mangke. Amin Allahumma. Kita bangkit dari keterpurukan. Negeri ini bangkit dari keterpurukan. Amin. Allah hilangkan musibah negeri ini. Allah hilangkan musibah hidup dan kehidupan kita. Amin. Allahumma ya Rabbal. Bu. Bu. Hati-hati, ini yang rumahnya dekat masjid. Hati-hati, Rasulullah sampaikan, yang paling aku takuti, yang paling aku benci, apa kata Rasul? Orang-orang Yahudi di kalangan umatku. Sahabat bingung, loh, kok wong Islam Yahudi ini pun ya Rasul? Rasulullah jawab, orang-orang Yahudi di kalangan umatku adalah orang-orang yang rumahnya dekat masjid, tapi gak pernah ke masjid. Sebetulnya rendah kerungu gak enak ya. Rumah itu tidak musola, dekat langgar. Tapi gak tahu di masjid. Ngerti gak? Tahu pengajian itu taman dari taman surga. Tapi mangkat we. Ngerti bu gak? Itulah orang Yahudi di kalangan umat Islam. Na'udzubillah, amin. Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Syekh Maloyo oleh dawuh. Semut ireng ngendok jroning geni. Ana merak memitran kelawan boyo. Keong matane sak kenong, tikus sing hidung, kucing gering sing anjok. Go. Bu. Keong matane sak kenong. Keong kan cilik. Matane sak kenong gedhi. Zaman akhir digambar karo Sunan Kalijogo. Bakal ana lakon keong matane sak kenong. Keong cilik matane gedhi. Cara gamane murote ngene mawon. Akeh menungso ngerti kuwi masjid. Cetok. Ngerti kuwi langgar, kuwi pengajian. Ngerti nek sedekah iki nek nggo sangu, nggo tolak balak. Barang apik tanduran iki besok nggo sangu besuke. Ngerti kabeh. Ning lakoni abot. Ning masjid abot, ning pengajian ngrogoh kantonge nggo sedekah. Kelelat. Gremat. Kaya keong. Mulane nek anten tiyang mriki cedak masjid, cedak langgar, ngerti pengajian, ngerti sedekah kaya apik. Luar biasa amal-amalan saenku perlu diagah-agahi. Ning mung ngerti-ngerti tok, nglakoni abot kelat-kelet. Berarti sing banter ngen krungu kupinge ra. Berarti KTP-ne Islam, ning masjid wegah, berarti kurang ngomong lho ya. KTP ini Islam, sholat emoh, berarti keong-keong ingkang kula hormati. Terus no, nak pengen besok wening dino kiamat di sate karo malaikat. Sate keong. Monggo, buat Allah tersenyum, buat Allah bangga. Agar yang turun bukan musibah, tapi keberkahan dan pertolongannya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Mun ngantuk dereng. Mun ngantuk dereng. Aja turu. Ngarang we sore-sore. sore kaki. Sore-sore. Anak dewa ngangklang jagat nyangkeng bokor kencana nih. Nyangkeng bokor kencana malaikat niku rawuh mriki nggawa berkat kabeh, berkat kabeh nggih. Amin. Allahumma muga-muga kebuka ati kula panjenengan. Muga-muga dituntun dibimbing kula panjenengan kali Gusti Allah. Ngaji niki mugi wonten perubahan nggih. Mergo napa to? Awake dhewe iki wis tele-tele. Butuh betul pertolongan Allah. Betul? Solusine pun ngeta jawabane wau, kecarane buat Allah tersenyum. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan harus membuat Allah bangga dan tersenyum. Jangan apa yang kita perbuat justru membuat Allah murka. Sakit nampi niki. Nak butuh dulu baru nastain. Hayya 'alas shalah baru hayya 'alal falah. Muga-muga barokah. Allahumma barik lana fi rajab وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك يا الله berkahi kami di bulan Rajab ini ya وشعبنا bana wabana amin ya Allah. Allahumma salli wa jujur, ketika jamaah sholatmu istiqomah, ketika sholatmu istiqomah, bisa memberikan benteng hisnun indakum, menjadi benteng sedikit-sedikit dari kemaksiatan-kemaksiatanmu. Wong do gampang maksiat, mergo gampang ke sholati. Ngono wae gampang ini. Wedo gampang no sholat. Akhirnya jebol pertahananmu. Mudah kau berbuat maksiat. Tidak-tidak. Mulai sesok, coba. Kulina ke awal waktu adzan mangkat tiada di mangkat tak perlu urung adzan wis mangkat orang muni amin angel mungkin ini yes, angel ya angel wis yes. Muga-muga angel bengi iki sesuk ora amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal pun ngeten mawon pun kula niki waktu pondalu tering istirahat plus ni, pondalu mujahadah teng pondok malam Sabtu wage. Tukon ni kan gening Ponorogo kok mesti malam Sabtu wage malam Minggu, Kliwon malam. Ada nak malam Sabtu wage teng pondok kulo kita mujahadah sampai subuh ni. Terus jam 8 kalau sempat teng ngaji, tukit jam sekali 11 ni. Terus berarti kulo langsung tancap untuk tamu mangkat pergi terus turun. Jing-jing besok siang kita ngaji bu di Demak, malamnya kita ke Kudus, Senin pagi kita ke Temanggung, terus ntar Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Ngajini laris. Amin, amin, amin, amin. Hadir, hadir, hadir. Kabul, kabul, kabul. Moga-moga manfaat. Ya Allah, tambah kangen gak kawan-kawan mriki. Barokah. Bu, bu. Bu. Hati-hati ya, Bu, nggih. Iki akeh mara bahaya. Bukan karena Allah neko-neko, kita yang membuat Allah murka saja. Makanya satu kunci, sekarang mulai besok, mari kita bersama-sama berjamaah membuat Allah tersenyum agar yang turun nikmat dan berkahnya. Amin. Bukan musibah-musibah terus. Allahumma ya Robbal, tolong fawailul lil musallin. Sing sholat we ciloko. Sing sholat we ciloko. Mergo napa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mergo sholate digawe gampang. Alah mundur kan rapopo. Akhire bablas ora. Gabung abot. Begitu saiki adzan sholat ngenteng. Han bonde lima angko bar TV, bar sinetron, bar-baran, bar. Eh akhire bab bablas. Sahun. Lah apa meneh sing ora sholat. Semoga-moga kuncinya ini sholat awaluma yuhasabu bilih abdu yamal kiamah as-sholat. Besok nanti dino kiamat saya ditakoi pertama kali Gusti Allah ku sholat nek sholat bejine apa dianggap kabeh apa tapi nek sholat bejine elek mugi-mugi termasuk orang ahli sholat Rabbi ja'alni muqimah sholat. Amin wa min dzurriyyatina ya Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Matur mawon pun singkat, singkat mawon. Mungkin-mungkin niki kalau tidur, niki kalau mungkin kalau ngaji tentang pesisir bu, niku pun mulai kau dah serien. Tentang wet-wet niku tiga banyu sumbo. Nanti yang berikan betul ke? Tentang daerah pesisir niku wet-wet niku tiga banyu sumbo abang hijau kuning, abang hijau kuning. Niku kan zaman dulu kan tentang musibah pak geblok niku uang-uang kampung tu, tiap omah tiga banyu sumbo, tiga warna-warni. Niku kanggo penangkal jadi. Mergo iki jarene Roro Kidul iku ngosek jagat. Mergo kelangan kutang mobil jarene. Kelangan jare selendang. Lah ngosek mulai cah cilik-cilik niku. Nah, ora usah diwedeni. Wedi karo Gusti Allah mawon. Ngeten nggih. Iki musibah bencana macam-macam. Wis muga-muga kanca-kancaku kabeh digampangi rezekine kali Gusti Allah. Ngibadah ngen istiqomah. Lamun rezeki urung patok gampang, istiqomah ngibadah. Mengelak pitulungan dari Tabuh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ngetemawan. Teroke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahin. Waya yuhin. Waya khaira. Bari'in. Wayaman. Hanal arzaku. Min judihi. Namat. Fayahin wa ya yuhin wa ya khaira bari'in wa ya man lanal arzaku min judihi namat tiapa ke fayahin jadi fadu maka ya hai hin Allah ya hin jadi hin jadi ya hin faya Allah wa ya yuhin, yuhin juga Allah. Ini bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Makanya kalau Injil berbahasa Suryani yang asli, harusnya bukan Allah, tapi yahin atau yuhin. Fa yahin ya Allah, wa ya yuhin, wahai aduhai Allah juga. Wa ya khairu bari'in ya Allah, Engkau zat yang sangat baik ketika menciptakan makhluk-makhluk-Mu. Kau yang baik ketika menyelesaikan masalah-masalah dari hamba-hamba-Mu. Wa ya man lanal arzaku min judihi namat. Engkau juga zat yang sang, kalau memberi rezeki pada kami karena murahmu, karena kemuliaanmu, namat muda tambah-tambah. Amin Allahumma. Fayahin wa ya yuhin wa ya khaira bari'in wa yaman lanal arzaku min judihi namat. Fayahin wa ya yuhin wa ya khaira bari'in wa ya man lanal arzaku min jodihi namat. Niki kalau wingi teng Sumoroto tak ijazahke, teng Putih kula ijazahke, niki teng Kebon teng Kadipaten kula ijazahke. Niki guru kula nate ngijazahi almarhum guru kula niki. Jadi kan maca ping 7 bar magrib bali bar subuh. Ning aja ambekan. Fayahin. Fayahin. Fayahin itu nggih ping 7, begitu pun ping 7. Mari ping 7 sebul kene epe-epe. Tapukno girau. Nah. Insyaallah sampean sing biasane jerih. Jerih terus mriki napa? Jembet. Napa? Padinan dadi kendel. Kendel. Bengi jam 3 tangi ning mburi omah kawani dadi kendel, malah nantang jemit metu. Demitnya aku main ngopo kowe. Main Melayu. Nanti kendel. Sayahin wayahin. Terus sing hebat mungkin nek sampean kira-kira lek nglakone wis 7 dina utawa 40 dina manjing nggih ilmu ini. Niku mungkin iso mbakoi rogo jiwa nang sampean. Dihipnotis untuk sakit. Dicaplek, digendam. Tengen kula kata kurban niku. Terus emasnya diprateli ini lah. Terus diteliki ning wadah korek kan digendam. Cara mriki no? Gendam iki mboten saged sampean caplek karo karo Basuki malah guyu to. Apa, Pak? Anti gendam, anti hipnotis. Dadi kendel. Amin Allahumma. Diwaca bar pitu, bar subuh karo bar magrib. Subuh lawangi rino, magrib lawangi bengi. Diwaca sing repot sampai ora tau subuhan. Ayo, dibitu fayahin wa ya yuhin wa ya khaira bari'in wa ya man lanal arzaku min judihi namat. Kenapa? Dereng fayahin wa ya yuhin wa ya khaira bari'in wa ya man lanal arzaku min judihi namat. Bonapal dereng payah yuhin waya khaira bari'in waya man lanal arzaku min judihi namat. Jujur bonapal dereng sampai subuh rapal bon ngeten mawon. Padahal niku kula ijazahke malih sampean tulis pitung baris fayahin wayah pitung baris. Nah, itu terus pitung baris, template-nya dhuwur lawangmu, template-nya ning ruang tamumu, template-nya ning kamar-kamarmu, template-nya ning toko warungmu, template-nya ning dapurmu. Dapur niku pawon. Insyaallah omah kok wonten tulisane niku, demit mboten wani mlebu. Kobong ki ambe. Mencret. Omah sing gawane singup dadi padang, singawane sumpek dadi jembar. Fayahin waya yuhin waya khaira bari'in waya man lanal arzaku min judihi nama gondrong pun damel pun kula tulis pakai tangan saya sendiri cuman diperkecil pitung baris. Fayahin niku pun pitung baris enten bonusnya namanya Raja Sulaiman bintang alip-alip mem pager niku wonten bonuse malih biyahin waya yuhin namuhin asolia naja alin yasir umur bi salat niku ya pitung baris sing jenengan apalke sing fayahin mawon mengke nggih. Terus wonten bonuse malih teng pojok kiwa tengen niku Raja Aufak niku wifik niku nek cara teng kitab Jamiul Aufak niku kena nggo tolak santet tolak tenung mugo jenengan diparingi kalis amin. Diparingi selamat. Amin. Allahumma ya Rabbal. Terus nonton bonusnya malih. Gambari inyong. Nek jengan kangen karo raiku. Tinggal pandanglah dapurku. Insyaallah melihat kiai itu katanya ibadah. Nadratun ilal alim ibadah. Delok iki kiai ku ibadah. Amin Allahumma. Onten jenenge kula, wau protokole kurang. Nami kula Muhammad Ali Sodiqin. Kurang Muhammad, nek krungu makku dijewer niku. Oleh ngeden tenanan, jenengi ya tenanan dibancai gitu. Lah kok dikurangi Muhammad Ali Sodiqin. Mungkin wonten alamat pondoke kula, wonten nomor telepone kula. Silakan dan niki mengke ambil nenggo santri parkire mobil kaduan pun kula damel kowe sira nah niki Bu niki sing kula titahke pojok niki terus niki namene Raja Sulaiman niki Fayahin Wayahin niki pitung baris niki sing sampean apalke sing niki amur sing niki nomor telepon teng mriki nek sampean pengin mondokke anake pondokke niki gratis mboten bayar. Yang Ponorogo pun enten wis mondok ni. Monggo niki nek sampean ngersake per lembare nek kalau wingi teng Sumarta 20.000. Mergo entek-entekan. Kula janji kembali ke mahar asal 10.000 satu lembar. Loro ya 20, telu ya 30, 10 ya 100. Lho aku tuku 5 mosok ora korting. Mas kawin kok korting. Mas kawin cara niki napa? Mahar ya tukon-tukon. Nah. Sampeyan ora entuk mbok turahi dupeh seneng karo Mbah Gondrong. Wah, siji tak bayar 15.000 ora entuk. Pas ditambah yo gak oleh, apa meneh dikurangi. Ora iso. Ngono. Nek mumpun ngersake cepet tapi niki Rp10.000 setunggale. Templeke ning ruang tamu ning kamar, insyaallah demit minggat niki. Maling-maling ketoke wedi niki. Wah, nggo tunggal guru iki. Entah dengan saya, setelah saya bu. Entah dengan saya. Enggak, santan. Ini kalau tak istirahat. Oke, Fayahin. Kalau saya jaga, Fayahin. Wayayuhin. Wayakhaira. Bari'in. Wayaman. Lanal arzaku. Min judihi. Naman. Sampai jawab, Qabil tu. Entah dengan saya. Ajaztukum likiraati hadhis sya'ir Ajaztukum likiraati hadhil kalimah Muka-muka manjing wonten jasa roh kula panjenengan Al-Fatihah Al-Fatihah Monggo sareng-sareng donga kali Gusti Allah. Nggih. Mugi-mugi dipun ijabahi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ikhlas menika. Sedaya ikhlas. Monggo sareng-sareng kula dherekaken, nggih. Mugi-mugi ingkang gerah mangke diparingi sehat. Ingkang rezekine nembe kesulitan kangelan diparingi gampil. Putra-putra ingkang pengin enggal entuk gawean enggal pikantuk pekerjaan ingkang sae ingkang kepengin cepat judul ninggal kepanggih judulipun rumah tangga keluarga kula jenengan diparingi tentrem Al-Fatihah Terindung aku lojak solawat purun sambil wonten gih, niki pun dahulu di cekur sisan, di ikhlas ke pindah. Gih, moga sarang-sarang mau syahadat riin, tiwas kaping tigo, istighfar ke kaping tigo. Mugi-mugi enten kuyonane, enten celeleane, enten sing boten sae, enten majlis meniko, dipun maklumi lan dipun ngapura kali Gusti Allah. Boten ngurangi malah mboten ngilangi lan ngurangi keberkahan lan kemanfaatan majelis menika. Monggo sareng-sareng kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي panjenengan ikhlas niki ta monggo diwaos ingkang banter ingkang ikhlas muga-muga saged nyurung sewu mewu penyakit lan regete awak ati kula panjenengan saged medal kesurung haibah wa asrarus shalawat menika lajeng mengke manjing sewu mewu keberkahan wonten jasad ruh manah kula panjenengan sedaya ya rabbi shalli ala muhammad من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدام يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرد يا ربي صل على محمد واسل وسهل ما قد تعوام يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد محمد وآله ومن بالنبي تعلق. الله ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما. واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه قم في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية. يا الله كان ببركه بن صلوات انكم كتو كنجاكن داتن رسول الله kersopan dengan maringi manah kita sakit padang ya Allah padang kanti nur panjenengan ya Allah terangi cah hati kami sinari hati kami ya Allah bersihkan hati kami dari kotoran dan penyakit ya Allah syajaratil aslin nuraniyah walamatil kabdatir rahmaniyah seburuk apapun kami sejahat apapun kami ya Allah, walaupun kami bergelimang dosa, kami mohon rahmat-Mu, kasihanilah kami, rahmati kami, panjang welasi kita menikah, ya Allah. Wa ashrafis suratil jismaniyah, Ya Allah, jasad-jasad kami sebagai sarana kami untuk beramal, beribadah, berikan kekuatan ya Allah. Yang sakit kau sembuhkan ya Allah, yang lemah kau kuatkan ya Allah. Ya Rabb wa ma'dinil asrari rabbaniyah, ya Allah, tuntun kami, bimbing kami agar kami menjadi hamba-hambamu yang rajin dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan ya Allah. Fi kulli waqtin wa hin, ya Rabb, semua karena berkahnya salawat, barokai kanjeng Nabi, barokai pun Rasulullah, wa afdalil khaliqatil insaniyah, wa asyrafis suratil jismaniyah, wa ma'dinil asrar rabbaniyah, wa khazainil ulumil istifaiyah, sahibil qabdatil asliyah, wal bahjatis saniyah, wal rusbatil aliyah, man indarajatin nabiyuna tahta liwaihi, fahum minhu wa ilaih. وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت يا الله وأفنيت يا الله ورزقت يا الله وأمنت يا الله إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين. هو الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد شكرا. Engkau tidak memberikan kami ilmu ya Allah. Kami semua orang bodoh tanpa ilmu-Mu ya Allah. Kami semua orang lemah tanpa kekuatan-Mu ya Allah. Kami semua orang miskin semua tanpa rizki dan pemberian-Mu ya Allah. Kami semua orang yang tersesat dalam langkah hidup ini tanpa hidayah-Mu ya Allah. Kami semua ini pendosa dan pendosa tanpa ampunan dan maghfirah-Mu ya Allah. Subhanaka ya Allah, la nusi sana'an alaika andaka ma'athnaita ala nafsik, falakal hamdu hatta tarla, walakal hamdu idha radit, walakal hamdu qabla rida, walakal hamdu ba'da rida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها. يا الله barokahipun Rasulullah, panjang resi imanah kita saking penyakit-penyakit lan reket ya Allah, kotoran ya Allah. Tempil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Penyakit-penyakit badan kita panjang paringi sehat sedaya ya Allah. Wa nuril absari wa dhiyaiha. Mata batin kita panjang landepaken ya Allah. Tajamkan mata hati kami ya Allah. Terangi mata batin kami ya Allah. Mata hati apapun kami ya Allah. Kami semua tetap dalam keimanan ya Allah, dalam ketakwaan ya Allah. Semua karena barokahipun Rasulullah, barokahipun salawat wa ala ali wa sahbi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi salat abdin kallad haylatu wa Rasulullah. ورسول الله ورسول الله وسيلته أنت لا يا إلهي يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرجنا ما نحن فيه بسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا. اللهم كل هنيا انك يا الله مغفرتك اوسع من ذنوبنا. Bukankah ampunan-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami? Bukankah ampunan-Mu lebih besar dari maksiat-maksiat kami ya Allah? Maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja'indana min amalina. Ighfir lana wa li ummahatina wa li abaina wa li akaribina wa li dhawi arhamina wa li ustadina wa muallimina ولمن له حقوق علينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناهم فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. اللهم بعلمك استضينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنافك التجينا. اللهم بك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم برحمتك عمنا. يا الله هجاني رحمة تنبتيني يا الله hujani rahmat kampung ini ya Allah. Allahumma birahmatika ammana waqfina syarra ma ahammana, agar kesusahan-kesusahan kami hilang hangus karena rahmatmu ya Allah. Allahumma birahmatika ammana waqfina syarra ma ahammana, isfi mardana, yang sakit kau sembuhkan ya Allah. Waufir usatana, yang ahli maksiat, yang banyak dosa, bergelimang dosa, kau ampuni ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, keluarga kami, ahli kubur kami, kau kasihani beliau, kau kasihani mereka ya Allah. Warham mautana. Wa'ala hubbika jami'an tawaffana, وعلى حبك جميعا توفنا, وبشفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلحظنا, وأنت راض عنا إذا استعين أعان. نسألك يا رحمن يا رحمن, نسألك الأمان, نسألك الأمان من زوال الإيمان, من فتنة هذا الزمان, من وباء هذا الزمان, من آفة هذا الزمان, من مصيبة هذا الزمان. نسألك يا رحمن الأمان الأمان, ونسألك العفو والمغفرة عما مضى وكان. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف, يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف, يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. اللهم إنا نخاف منك, اللهم إنا نخاف منك, ونخاف ممن يخاف منك, ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك يا الله. يا حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله لديننا, حسبنا الله لما أهمنا, حسبنا الله لمن حسدنا, حسبنا الله لمن بغى علينا, حسبنا الله لمن كادنا بسوء, حسبنا الله عند الموت, حسبنا الله عند الموت, حسبنا الله عند الموت, حسبنا الله عند الموت, حسبنا الله عند المسألة في القبر, حسبنا الله عند الميزان, حسبنا الله عند الحساب, حسبنا الله عند الصراط, حسبنا الله الذي لا إله إلا هو, عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا ميسر كل عسير, يا جابر كل كسير, يا مغني كل فقير, يسر علينا كل عسير, فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير, حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا يا الله، اللهم متعنا بأبصارنا يا الله، من العقول أوفرها ومن الأظهار أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي وضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. اللهم بجاه سيدنا محمد، اللهم بنور سيدنا محمد، اللهم بمعجزات سيدنا محمد، اللهم بحق سيدنا محمد. اخرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا يا الله. يا سدي النور يا سدي النور الذي وضع المذلة على رقاب الجبابرة والفراعنة فهم من سدوده خائفون. وتطمئن قلوبنا وتعلم أنك صدقتنا، ونكون علي من الشاهدين يحبون أمك خب الله، والذين آمنوا أشهد خبا لله. إن الله يحب الدوامين ويحب المتطهرين. اللهم إنا نسألك بعظمة الألوهية وبأسرار الربوبية وبعزة السرمدية وبحق ذاتك العالية المنزهة عن الكيفية والشبهية وبحق ملائكتك أهل الصفات الجوهرية وبأرشك الذي تفشاه الأنوار بما فيه من الأسرار إلا ما قضيت حاجتنا، نؤمن بك يا الله يا الله يا الله يا قدوس يا قدوس يا قدوس. ارفع حتى حجاب الظلمات، هلangkan kotoran hati kami، هلangkan kotoran badan kami، هلangkan kotoran hidup dan perjalanan kami. يا رب ارفع عنا حجاب الظلمات، وأرنا بنورك ما أظهرته لعبادك أهل القلوب الزاهرة. يا من كسى قلوب العارفين بنور الألوهية، فلن تستطيع الملائكة رفع الرؤوس من سطوة الجبروتية. يا من قال في محكم كتابه العزيز وآيته الأزلية: الله نور الله نور الله نور الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya rabbana bil qabul ya Allah bil husul ya Allah tamam kulli su'lin wa mahmul wa salah shay'in zahiran batinan fid din wa dunya wal akhirah tafi'atan li kulli sharrin tafi'atan li kulli bala wa musibah wa fitnah wa asqam wa arya wa auja'in wa amradin jalibah li kulli khair lana wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa الحاضرين كلهم في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينوير قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على الإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي أدنان جامع لكل اليد الصالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا إنك جامع الناس لما اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مكي منفعت تبنتم بإذن الله سبحانه وتعالى كيرا لنكم تبقى بنتن ستيمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aman raya angge. Acara yang ketujuh yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.